bisa memberikan yang terbaik untukmu, tapi aku kan berusaha segenap raga ini. Mungkin aku saat ini tak berarti di matamu, tapi aku kan berjanji ku kan berikan yang terbaik untukmu. Yeah.